Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayuhal mustami'un wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah, para thalabatul ilm yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala melanjutkan kembali upaya kita untuk mengambil manafi', mengambil manfaat-manfaat dari majalisul ilmi, majlis ilmu, majalisul zikir, yang kita yakini majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang mulia. Diliputi rahmah, diturunkan ketenangan padanya, dikerumuni malaikah. Belum lagi manafi', kita bertemu dengan ikhwah, dengan kaum muslimin, para penuntut ilmu. Manfaat kita mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, manfaat al-fiqh fiddin, karena dengan majelis ilmu kita bisa mengerti al-halal wal haram, as-sunnah wal bid'ah, mengerti at-tauhid wasyirik. Dan tentunya ikhwatil kiram, di antara faedah dari majelis ilmu, majelis zikir adalah kita mengerti jalan yang seharusnya kita lalui untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala dan jannahnya. Sebagaimana diisyaratkan dan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya dengan menuntut ilmu itu diantaranya hadir ke majelis zikir, tentunya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, nikmat-nikmat yang seperti ini wajib untuk kita saling mengingatkan betapa besarnya nikmat tersebut. Ya. Dan dengan itu pula kita akan merasakan faedah yang lain, yaitu ringannya beban yang menimpa kita dalam urusan duniawi. Saya yakin masing-masing kita punya problema. Beban dalam kehidupan ini yang menyangkut keluarganya, menyangkut masyarakatnya, menyangkut usahanya, menyangkut ya banyak hal dalam kehidupan dunia yang memang ya penuh dengan ujian. Dan di majelis-majelis seperti inilah ya kita juga mendapatkan kebahagiaan dan terhibur. Naam, karena di dalam ibadah memang ada kebahagiaan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi shalah." Wahai Bilal, mari kita beristirahat dengan kita sholat. Iya. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana susahnya orang, betapa sempitnya hidup seseorang kalau dia tidak mendapatkan nikmat duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Oleh karena itu ikhwatil kiram, sekali lagi nikmat yang seperti ini wajib untuk kita selalu ingat. Ada sebagian manusia yang kemudian setelah sebelumnya mengerti nikmat ini kemudian menjauh. Ya. Diharamkan oleh Allah nikmat yang sesungguhnya nikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Bahkan sebagian orang meninggalkan majelis ilmu, majelis zikir dengan dalih dia sedang punya beban urusan dunia. Ya subhanallah, afwan saya tidak hadir ini sudah lama ya. Saya lagi sumpek ini urusan dunia, lagi rumit. Loh, kalau memang lagi rumit, duduklah kamu di majelis ilmu. Yang rumit-rumit itu insya Allah akan dimudahkan, ikhwan. Yeah. Dan yang seperti ini semoga menjadikan kita semakin bisa memahami betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan insya Allah pembahasan kita yang terhenti cukup lama. Pembahasan manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab fit ta'lif. Kita ingin mengenal sosok alim, sosok yang berilmu, seorang ulama dari ulama ahli sunnah, ahli hadis, dari sisi ta'lif beliau, tulisan dan karya beliau. Ya. Naam. Dari sisi ini kita sedang berusaha lebih mengenal beliau rahimahullah. Kita sampai kepada pembahasan manhajuhu fit ta'lif fil hadisi wal athar. Naam, sampai di sini ikhwan, yang terakhir pembahasan tafsir. Berikutnya kita akan membaca manhajuhu, metode beliau. Manhaj beliau fit ta'lif, di dalam beliau menulis, menyusun. Fil hadithi wal asar, wal asar, dalam penulisan hadis dan asar. Nah, kalau hadis biasanya yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi. Kalau asar adalah aqwal salaf, aqwal sahabah wa tabi'in. Nah, inti dari pembahasan ini adalah kita akan mendapatkan bahwasanya beliau, ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang yang sangat memperhatikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga asar salaf, asar sahabah wa tabi'in. Naam. Ini terbukti dari banyaknya tulisan-tulisan beliau tentang hadis dan juga tentang apa? Asar. Kita baca keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau berkata, "Waqad kanat inayatu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fil ahadits wal asar 'azimatan." Dan sungguh kita akan mendapatkan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, inayah beliau, perhatian beliau terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga asar salaf, riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, azimah, demikian besar perhatian beliau, demikian besar wahtimamuhu kabiran. Naam, perhatian beliau sangat besar dan naam, betul-betul tampak dalam kehidupan beliau. Apa buktinya? apa bukti bahwasanya beliau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hadis Nabi dan asar. Buktinya, faqad allafa fihi muallafat adidah. Beliau telah menyusun, allafa menyusun, menulis muallafat, karya-karya, tulisan-tulisan adidatan yang sangat beragam. Fi maudhu'at mukhtalifah, dalam tema-tema yang sangat beragam pula. Jadi beliau menulis buku-buku ya dengan tema yang beragam, namun semuanya adalah hadis dan asar. Naam. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Seperti itulah seharusnya ahlu sunnah. Dia memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Nabi. Dan seperti itu pula lah seharusnya ahlu sunnah memberikan perhatian terhadap asar sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Karena dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam kita akan mengenal thariq, mengenal jalan. Nabi telah menjamin siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Mestinya kita serius di dalam mempelajari Al-Qur'an was sunnah. Demikian pula asar sahabat, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya khulafa ar-rasyidun. Iya. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya sahabat. Mestinya kita harus belajar apa sih jalannya khulafa ar-rasyidun. Apa jalannya para sahabat? Bagaimana mereka menafsirkan ayat? Bagaimana mereka menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mengamalkan sabda Nabi? Itu semuanya ada pada asar. Asar yakni riwayat-riwayat mereka para sahabat. Naam. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyebutkan contoh asar sahabat yang insyaallah asar ini ma'ruf, sering kita dengar. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengucapkan suatu kalimat yang sering kita dengar atau pernah kita dengar, yang ini adalah prinsip hidup, prinsip dalam kita beragama, dan itulah jalannya para sahabat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuffain awla min a'lahuma. Kalau agama itu semata-mata dengan akal, ya, kalau semata-mata agama itu dengan akal, mengedepankan akal, niscaya bagian bawah khuffain, sepatu, itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Bagian bawah lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kalau antum pakai sepatu, yang kotor itu mana, atasnya atau bawahnya? Mestinya kan bawahnya ya, yang kena apa namanya, debu. Nah, ketika kita berwudu disyariatkan al-masah ala al-khufain, ya, dengan syarat-syaratnya. Nah, ketika mengusap khufain, yang diusap yang mana? Ternyata yang diusap adalah bagian atasnya, ya, bagian atasnya, punggung kaki kita ini, bukan bagian perutnya, ya, ini bukan bagian bawahnya. Padahal bawahnya itu yang terkena apa? Ya, tanah dan debu. Kalau memakai akal kan mestinya yang bawah, karena yang bawah itu yang kotor. Tetapi agama itu bukan dengan akal. Agama itu adalah ittiba. Agama itu adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti wahyu. Madza qala Allah wa madza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan, apa yang dikatakan oleh Rasul itu. Rasul mencontohkan yang diusap yang atasnya, bukan yang bawahnya. Di situ kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, menyebutkan sebuah ucapan yang beliau fahami, ya, dari apa yang beliau dengar dari Nabi, yang beliau lihat dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini prinsip hidup kita, beliau mengatakan lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuffain aula bil mashi min a'lahuma. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuffain itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Naam. Masih ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, hadithun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzab Allah wa rasuluh? Ajaklah manusia bicara sesuai dengan akal mereka, yakni sesuai dengan apa yang mereka fahami. Karena kalau tidak, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu berbicara sesuatu yang tidak difahami oleh manusia? Ini juga prinsip, dan ini bermanfaat bagi antum para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu, duat ilallah, ketika berdakwah di tengah manusia, ajaklah manusia bicara dengan apa yang mereka faham. Karena manusia tidak sama. Kita terkadang bertemu dengan orang yang baru belajar, baru masuk Islam. Terkadang kita mendapatkan orang yang dia mungkin tidak pernah kemana-mana, ya taunya hanya desa, taunya hanya kebun, sawah, para petani. Taib. Kita bertemu dengan orang yang mungkin ya bermacam-macam. Di situ diingatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, untuk mengajak bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka fahami. Hadithun nas bima ya'rifun. Ya. Demikian para penuntut ilmu hendaknya ketika dia terjun ke masyarakat. Taib, sampaikan yang mereka fahami, sampaikan dalil yang mereka mengerti, ayat-ayat yang mereka fahami, yang mereka hafalkan, lebih mudah untuk mereka terima. Ya. Taib, berbicara tentang apa yang mereka geluti juga demikian, mudah untuk mereka terima. Coba antum lihat ketika Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang badui, dan dia sangat-sangat apa namanya faham tentang onta dan seterusnya, karena memang dia urusannya dengan onta, pengembala onta dan punya onta. Orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak tapi warna kulitnya beda dengan saya dan istri. Jadi dia ragu-ragu ini anaknya siapa. Taib, coba kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia, ya, dengan apa yang mereka fahami. Nabi bertanya kepada orang ini, ya fulan, kamu punya unta? Iya ya Rasulullah, saya punya unta, saya mengembalakan unta, ngerti dia tentang unta. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kamu punya unta, warnanya apa unta itu? Warnanya ini ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, pernahkah kamu dapatkan anak unta itu warnanya beda dengan induknya? Beda dengan yang jantan dan yang betina. Oh itu pernah ya Rasulullah, biasa kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kata dia, ya ini mungkin saja dari kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, demikian pula anakmu ini. Ini anakmu. Betapa indah ikhwatil kiram. Apa yang disampaikan oleh para sahabat di dalam asar, itu tidak lain adalah hikmah yang mereka dapatkan dengan mereka duduk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga merupakan hal yang sangat penting bagi seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah, untuk memiliki perhatian terhadap hadis-hadis Nabi dan juga ashar as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, termasuk Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Banyak sekali contohnya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimah hafizahullah, falahu majmu' fil hadis. Beliau punya kitab yang diberi nama majmu' fil hadis, terkenal demikian. Majmu' fil hadis, majmu' itu kumpulan, atau mungkin dibahasakan dengan ensiklopedia hadis. Yastamil alama yuqaribu 4600, berisi kurang lebih 4600 hadis. Beliau punya majmu' al hadis, buku, ya. Beliau susun di situ, mengumpulkan 4600 hadis. Berarti beliau membacanya, beliau menulisnya, beliau memahaminya, beliau mengajarkannya. Iya. Minal ahadits wal asar, di situ ada hadis-hadis Nabi, di situ ada asar. Naam, yuridu fihi al ahadits wal asar ma'zuwatan ila masadirha. Di dalam kitab Majmu'ul Hadis, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi dan asar yang beliau nisbatkan dan beliau sebutkan sumber-sumbernya. Hadis ini rawahul Bukhari, hadis ini rawahu Muslim, hadis ini rawahu Ahmad, agar para penuntut ilmu bisa merujuk langsung kepada kitab-kitab yang bersanad. Naam. Wa yanqulu ghaliban kalama ahli al-ilmi fil hukmi 'alaiha. Beliau juga bukan semata-mata menyebutkan hadis. Beliau menyebutkan hadis, beliau sebutkan sumbernya, dan beliau juga ya mayoritasnya menukilkan ucapan ahlul ilmi tentang hukum hadis tadi. Jadi beliau mengambil manfaat dari keterangan para ulama sebelum beliau tentang hukum hadis tersebut, apakah hadisnya sahih atau hadisnya ada yakni kelemahan. Naam. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini salah satu bukti beliau punya perhatian terhadap al-hadis wal asar. Beliau punya kitab al-majmu' fil hadis. Kemudian disebutkan di sini apa namanya? Sedikit mengenal tentang buku beliau ini. Wa awwalu hadisin fihi hadithu bi'ri budha'ah. Awal hadis yang disebutkan di dalam majmu'ul hadis adalah hadis tentang air, tentang masalah air, yaitu hadis bi'ru budha'ah, hadis tentang bi'r budha'ah, sumur yang diberi nama sumur budha'ah. Naam. Wa huwa yakhtalifu fil bad'i 'anil muntaqa wal muharrar wal bulugh. Berbeda dengan para penulis hadis sebelumnya. Ada buku yang namanya Al-Muntaqa, Al-Muntaqa yang ditulis oleh Dhiya Al-Maqdisi. Awal hadis kitab Thaharah, hadisnya adalah hadis tentang ya air laut. Demikian pula Al-Muharrar, Al-Muharrar fil hadis. Al-Muharrar fil hadis Ibnu Abdul Hadi. Juga diawali dengan hadis tentang apa? Ma'ul Bahr, air laut. Juga kitab Bulughil Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis yang pertama adalah hadis apa? Air laut. Insyaallah hadisnya sering kita dengar. Nah, di sini Syekh memberikan faedah. Artinya para ulama juga bersemangat untuk mengumpulkan hadis, hadis tentang thaharah. Hanya saja di sini beliau memberikan faedah kitab Majmu'ul Hadis ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, diawali dengan apa? Hadis tentang bi'r budha'ah. Sedikit kita bercerita tentang hadis bi'r budha'ah. Bi'r budha'ah adalah sebuah sumur yang ada di kota Madinah. Taib. Dan para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, tentang bi'r budha'ah. Ditanyakan oleh para sahabat tentang bi'r budha'ah sebagai sumur yang ya di dalamnya kemasukan, kadang kemasukan daging atau bangkai anjing, kadang kemasukan apa namanya kain yang biasa dipakai oleh kaum wanita ketika haid, masuk ke situ juga ya. Tayib, para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang bi'r budha'ah. Tayib, tentang bi'r budha'ah. Apakah boleh untuk wudu? Boleh untuk taharah. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ya menyebutkan bahwasanya ya air itu ya suci ya dan tidak apa namanya? Tidak asalnya adalah suci dan tidak menjadikan najis dengan apa yang masuk ke dalamnya. Ya. Tentunya selama tidak berubah apa? Sifat. Selama tidak berubah apa? Sifat. Naam. Dan perlu antum ketahui ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bi'r budha'ah ya, adalah sumur yang ya Allah takdirkan berada di tempat yang rendah. Sehingga ketika ada banjir, ada hujan, masuklah ke situ tadi kotoran-kotoran yang kita sebut. Jadi tidak pernah terbayang bahwasanya penduduk Madinah yang memasukkan kotoran tadi ke dalam sumur, tidak. Ini sumur ya diambil manfaatnya, diambil airnya. Tetapi terkadang ya banjir dan juga apa namanya airin aliran air ketika apa turun hujan masuk kotoran-kotoran tadi. Maka ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam apakah boleh berwudu dan mengambil manfaat dari air tadi? Maka Nabi memberikan sebuah kaidah tadi, ikhwan. Air itu sesungguhnya asalnya adalah suci selama tidak berubah. Ya. Naam. Selama tidak berubah. Ya. Dan sumur budha'ah tidak berubah sifatnya, subhanallah. Ketika masuk kotoran itu, manusia berusaha untuk membuang, membersihkannya. Dan sifat airnya tetap sebagai sifat air yang suci. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berubah warnanya. Nah, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Majmu'ul Hadis. Adapun kitab yang telah kita sebutkan tadi, kitab Al-Muntaqa, kemudian kitab Bulughul Maram, juga kitab Al-Muharrar fil Hadis, awal hadis yang disebutkan oleh para penulisnya adalah hadis tentang air laut ketika sebagian nelayan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya bertanya kepada Nabi tentang bolehkah berwudu dengan air laut karena mereka membawa air tawar yang sedikit ketika berada di atas perahu. Maka Nabi mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Naam, laut itu airnya suci lagi mensucikan dan ya halal bangkai hewan laut itu. Kedua hadis ini, baik itu hadis bi'r budha'ah atau hadis ma'ul bahr, semuanya adalah hadis yang menjelaskan tentang aslul ma, tentang hukum asal air itu. Jadi hukum asal air itu adalah apa? Suci dan apa? Mensucikan. Nah, kecuali jika ya berubah illa ma ghayyarat rihuhu au rihahu au ta'mahu na'am au launahu bi haditsin tahdutsu fi, kecuali kalau ada hadis afan bi hadas yani bi apa bi najis, kecuali kalau ada najis yang masuk ke dalamnya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat ini, warnanya, bau atau apa rasa. Na'am, maka berubah hukumnya menjadi ma'u najis, ma'un najis, air apa? Najis. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Wa akhirul majmu' ad-da'awa wal bayyinat thumma syahadat thumma al-jami' thumma at-tib. Wa akhirul majmu', kemudian di akhir kitab al-majmu', majmu'ul hadis, disebutkan bab tentang da'awa, tentang pengakuan-pengakuan, wal bayyinat, tentang bukti-bukti ya di dalam persengketaan. Taib wa asyhadat, persaksian-persaksian, summal jami', kemudian hadis-hadis yang jami', summat tib, kemudian dikumpulkan hadis-hadis tentang tib, tibun nabawi. Ya. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Contoh yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yang menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah orang yang demikian perhatian terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga asar as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Naam. Kita lanjutkan ikhwatil kiram, contoh yang kedua. Walahu kitabu ahadits fil fitan wal hawadits yastamilu ala mi'atai haditsin. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga memiliki kitab, kitab ahadits, kitab hadis-hadis tentang fitan, tentang fitnah. Tentang fitnah-fitnah wal hawadits. Ya. Tentang peperangan, fitnah akhir zaman. Yastamilu ala mi'atai haditsin. Di dalamnya terkumpul 200 hadis tentang fitan. Dan ini juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, menunjukkan betapa beliau memiliki semangat untuk menyampaikan nasihat kepada umat tentang bekal yang seharusnya dimiliki untuk menghadapi fitnah. Karena sungguh ikhwatil kiram, di antara kesempurnaan Islam adalah Allahu Jalla wa Ala memperingatkan umat ini dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Juga dijelaskan tentang bagaimana jalan keluar dari fitnah itu. Apa yang seharusnya dilakukan? Sebagai contoh misalnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ada misal. Bagaimana seandainya seorang tidak pernah membaca hadis ini, tidak pernah mengerti tentang berita Nabi ini? Apakah dia akan bisa menghadapi fitnah itu? Jawabannya tidak, kalau Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam demikian bersemangat untuk memperingatkan umat ini dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan dia telah ada saat ini. Di zaman Nabi sudah ada sosok Dajjal ini 1443 tahun yang lalu. Wa gada'an yakhruj. Dan hampir-hampir dia keluar. Semakin dekat masa keluarnya. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan tentang Ad-Dajjal. Beliau juga memberikan umat ini peringatan berupa menyebutkan sifat-sifatnya. Disebutkan sifat-sifat Dajjal. Sifat rambutnya, sifat kulitnya, sifat matanya, sifat berjalannya, sifat bicaranya, subhanallah. Apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan. Demikian rinci beliau sebutkan. Beliau juga menyebutkan tentang kejadian-kejadian di masa Dajjal, apa yang dia lakukan. Berbagai macam fitnah yang dia munculkan. Dan tidak ketinggalan Nabi memberikan jalan keluar, benteng agar seorang itu selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kita diajari doa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Diajari doa itu. Juga kita diperintahkan seandainya Dajjal muncul ini sebelum datang, diajari doa. Ketika muncul, diajari untuk kita membaca Fawatih Surat Al-Kahfi, membaca awal-awal Surah Al-Kahfi. Dan juga kita diperintahkan untuk menjauh dari Dajjal. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus menunjukkan kesempurnaan agama ini. Dan para ulama tidak menyembunyikan ini semuanya ikhwan. Haram atas mereka menyembunyikan atas umat. Maka mereka pun menyampaikan, mereka pun menulis. Termasuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lahu kitabu ahadits fil fitan. Beliau memiliki kitab yang berisi hadis-hadis tentang fitnah-fitnah, yang berisi kurang lebih 200 hadis. Berisi 200 hadis tentang fitnah. Naam. Ini yang kedua ya, dari bukti atau contoh ya, perhatian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ikhwatul kiram. Sebagai penutup, kita wasiatkan sekali lagi untuk diri kita pribadi dan juga terkhusus bagi thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Kalian masih sangat sangat muda di dalam umur, artinya memiliki sekian banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita orang-orang yang tua. Ya, antum mendapatkan nikmat dari Allah di masa kecil, di masa muda, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu yang kita ini orang-orang tua belum pernah merasakan. Ya. Barangkali orang-orang tua di sini semuanya sama dengan apa yang saya katakan. Di masa-masa kecil kita tidak mendapatkan ini. Seperti antum. Di masa hafalan kalian masih kuat, di masa ya badan kalian masih sehat, di masa umur kalian biidnillah masih panjang insyaallah ya. Di masa kesempatan-kesempatan kelonggaran dan kesempitan kesusahan dunia itu kalian belum memikirkan, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memanfaatkan waktu. Seperti Nabi menasihatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin," manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya, "Syababaka qabla haramik," masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena kalau sudah tua seperti yang sudah tua-tua ini, hafalannya sudah semakin melemah, ya. Taib, badan juga semakin lemah juga. Ya, sakit juga mungkin mulai menerpa. Ya, mata sudah mulai rabun. Ya. Kemudian bacaan juga sudah tidak fasih lagi karena gigi sudah pada berpamitan satu-satu. Ya. Belum lagi kesibukan urusan rumah tangga, harus mikir anaknya. Antum di sini belajar, orang tua antum mikir, ya, anak saya ini ya syahriahnya. Anak saya ini bukunya, kitabnya. Anak saya ini katanya sakit, biaya untuk pengobatan. Itu yang ada pada benak orang tua. Yeah. Belum lagi apa yang harus dihadirkan sebagai nafkah untuk anak dan istri yang ada di rumah. Nah, ashghal. Yeah. Kesibukan, kesibukan. Nah, maka kita nasihatkan ikhwatil kiram, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ambil kitab Arba'in Nawawi, hafalkan hadis demi hadis. Mumpung masih muda. Ya. Selesai hadis Arba'in Nawawi, ambil kitab yang lain, Umdatul Ahkam, hafalkan hadis demi hadis. Naam. Atau antum baca ya, tukarrirun antum ulang-ulang. Kalau tidak bisa menghafal, baca ulang-ulang. Ini kunci. Ya. Antum baca Umdatul Ahkam, bisa hafal alhamdulillah, sebagian thalabatul ilm menghafal. Ya, masih muda-muda seperti antum, yahfadzun menghafal. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Namun yang belum bisa menghafal dengan baik setelah dia hafal Arba'in misalnya, baca Umdatul Ahkam, baca dari awal, fahami sampai akhir, ulangi lagi sampai selesai lagi, baca lagi. Tukarrirun, antum ulang-ulang. Ya. Maka yang seperti ini setidaknya antum akan ingat, oh pembahasan ini ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Antum bisa merujuk. Baca kitab-kitab hadis yang lain, Riyadhus Shalihin. Ya. Jika Allah berikan kemudahan, antum akan membaca kitab-kitab yang lain, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain. Dengan itu akan diberkahi umur antum, waktu antum, ya, masa muda antum. Dan kita yang tua-tua ini semuanya akan segera meninggalkan dunia ini. Ya, mestinya ada yang harus mengganti. Dan itu adalah para pemuda yang akan memperjuangkan agama ini insyaallah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Baik. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya, pertanyaan tidak bisa kita jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.